إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang setinggi-tingginya. Karena yang berhak untuk dipuji dengan pujian yang setinggi-tingginya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita selalu mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatnya kita bisa mengerjakan amalan-amalan saleh. Bahkan sampai saat ini pun kita bisa merasakan begitu besarnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya dengan melaksanakan salat Jumat. Karena ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mendengar dikumandangkannya adzan, panggilan untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan melangkahkan kaki kita ke tempat yang paling mulia, ke tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan suatu keutamaan yang sangat luar biasa. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tidaklah kita melangkahkan kaki kita ini terkecuali itu merupakan kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulu muadzin." Apabila kalian mendengar panggilan adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Sunnah hukumnya mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Dari kalimat-kalimat adzan, akan tetapi ketika pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka berbahagialah kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Ahabbul makan ila Allah al-masjid." Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala al-masjid, yaitu masjid, masjid. Dengan ini ada beberapa yang disunnahkan seseorang ketika menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, yaitu disunnahkan untuk mendahulukan kakinya yang kanan. Hal ini sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Anas mengatakan, minas sunnah idza dakhalta masjid fadda bi rijlika al-yumna. Termasuk dari sunnah, kalau para sahabat mengatakan minas sunnah, maka yang dimaukan adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terdapatnya hukum rafa' kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anas bin Malik mengatakan minas sunnah idza dakhalta masjid fadda bi rijlika al-yumna. Termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika engkau memasuki masjid, maka dahulukan kaki yang kanan. Hadis sunnah. Karena ini selalu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yu'jibuhu at-tayammum. Beliau menyukai mendahulukan yang kanan. Sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyukai mendahulukan yang kanan. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kana yakunu yufidul istimrar. Bahwa kana yakunu itu menunjukkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terus menerus. Karena ini sunnah hukumnya. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, minas sunnah, termasuk dari sunnah, idza kharajta minal masjid fabda birijlika al-yusra. Termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika kalian keluar dari masjid, maka dahulukan kaki yang kiri. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sungguh akhlak yang terpuji yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajarkan, bahkan para sahabat pun mereka mengamalkannya. Karena ini termasuk akhlak yang terpuji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh terdapat pada jati diri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suri tauladan yang baik. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba-lombalah dalam mengamalkan amalan-amalan saleh. Karena perbuatan-perbuatan saleh, amalan-amalan saleh itu sangat banyak sekali di dalam keseharian kita. Bangun tidur pun kita disunnahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau bangun dari tidurnya, yasusufamu bisiwak, beliau memulai dengan memakai siwak. Sunnah hukumnya. Ini disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan juga sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala, ketika memasuki masjid, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. dengan doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma iftahli abwab rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu-pintu rahmat-Nya. Karena tempat yang mulia yaitu masjid, tempat seseorang melaksanakan ibadah, kewajibannya melaksanakan salat lima waktu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat yang mulia. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu-pintu rahmat-Nya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu rahmat. Kemudian ketika keluar dari masjid, berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau keutamaan. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang beruntung karena mereka selalu mengerjakan amalan-amalan saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan illal ladzina amanu, terkecuali mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus salihat, dan juga mereka yang mengerjakan amalan-amalan saleh. Apapun itu amalan-amalan saleh, terutama amalan-amalan saleh pada bulan ini, bulan Syawal. Sebagaimana dalam hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadan thumma atba'u sittan min Syawal kana kasyamid dahr." Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, "Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari berpuasa dari bulan Syawal, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kana kasyamid dahr, dia seperti berpuasa setahun penuh." Fadilah yang sangat luar biasa ketika seseorang mengikuti sesuatu yang wajib dengan sesuatu yang sunnah, yaitu puasa 6 hari dari bulan Syawal. Nabi mengatakan kana kasyamid dahr, dia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaihi, beliau mengatakan seperti berpuasa 1 tahun penuh karena kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wal hasanah bi asyri amsalha, kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Seseorang ketika berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat seperti 10 bulan. Kemudian 6 harinya dari bulan Syawal dilipat gandakan 10 kali lipat seperti 60 hari. Maka itu 2 bulan. 10 bulan ditambah 2 bulan ini seperti berpuasa 1 tahun penuh. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, berlomba-lombalah dalam kebaikan, berlomba-lombalah dalam mengamalkan amalan-amalan saleh, karena ini adalah merupakan kesempatan bagi kita semuanya ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita waktu yang luang. Maka pergunakanlah kesehatan kita, waktu yang luang kita, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فرحدر رحمني ورحمكم الله. Bulan Ramadan yang telah kita lewati itu termasuk dari pendidikan yang sangat luar biasa, mendidik kepada kita semuanya untuk melangkah yang lebih baik. Karena disyariatkannya melaksanakan qiyamul lail bukan hanya pada bulan Ramadan. Disyariatkannya untuk memperbanyak membaca Al-Quran bukan hanya pada bulan Ramadan. Pada waktu-waktu yang lain pun disyariatkan. Sehingga bulan Ramadan kemarin, amalan-amalan saleh yang kita kerjakan, kerjakan pula di waktu-waktu yang lain. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari puasa-puasa sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adahu Allah bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah," tidaklah seorang hamba dia berpuasa satu hari fi sabilillah karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, illa ba'ada Allah bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirinya anil nar dari api neraka 70 kharifan, sejauh perjalanan 70 tahun. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, berpuasa satu hari saja dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan seperti perjalanan 70 tahun antara dia dengan api neraka. Ini termasuk dari keutamaan yang sangat luar biasa. Seseorang yang berpuasa fi sabilillah karena Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa ini. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sehingga mereka orang-orang yang rajin untuk berpuasa, maka dia akan masuk ke dalam surga pintu yang bernamanya Babur Royyan. Orang-orang yang rajin berpuasa akan masuk ke Babur Royyan. Maka ketika mereka semuanya telah masuk, orang-orang yang rajin berpuasa, maka pintu itu akan ditutup. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dengan ini menunjukkan bagi kita semuanya agar kita untuk selalu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah suatu amalan yang kecil, sekecil apapun, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dari amalan yang besar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya di dalam hadis disebutkan, tidaklah seseorang menyempurnakan wudunya kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh," dibukakan 8 pintu surga, "wa yadkhul min ayyiha syaa," dan seorang memasuki pintu itu di pintu manapun. Pintu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ataupun pintu-pintu yang lainnya, yadkhul min ayyiha sya. Dia akan memasuki pintu itu, pintu apapun yang dia kehendaki. Sehingga dibiasakan bagi kita semuanya untuk mengerjakan amalan-amalan ini, amalan-amalan saleh, karena itu pahalanya sangat luar biasa. Bahkan Nabi pun mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apakah yang telah engkau kerjakan? Sungguh aku telah mendengar suara sendalmu di surga. Orangnya masih di dunia, sendalnya sudah di surga. Kemudian Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah aku berwudu, menyempurnakan wudhuku, kemudian aku sholat 2 rakaat, sholat sunnah setelah berwudu. Pahalanya subhanallah sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.